Mitra Bisnis, salah satu kader partai pendukung presiden menyebutkan, langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak beberapa hari lalu melanggar hukum, lantaran pemberlakuan harga baru tersebut dilakukan tanpa izin dan bahkan tanpa berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, dalam dialog di gedung parlemen, Kwi Kian Gi juga menyebutkan terbukanya peluang bagi barisan oposisi di parlemen untuk menjatuhkan presiden akibat persoalan mekanisme pasar dalam penetapan harga BBM yang menurutnya melanggar konstitusi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan tersebut, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa benar telah terjadi pelanggaran oleh pimpinan eksekutif lantaran harga BBM dinaikkan tanpa konsultasi dengan legislatif? Itu juga melanggar oleh karena kesepakatan DPR yang paling akhir ketika Pak SBY menaikkan itu kan dikatakan kalau harga minyak mentah melampaui 20% dari berapa baru boleh dinaikkan tanpa persetujuan DPR. Itu kan masih berlaku. Sekarang kok pemerintah memberlakukan begitu saja? Saya menduga keras bahwa DPR bertekad untuk mengadakan interpelasi itu gara-gara ini, saya kira. Jadi, bagaimana seharusnya Pak Kwik? Pertama, kita lihat ya konsumsinya berapa. Lalu kemudian konsumsi itu lebih besar apa lebih kecil dari 320 ribu barrel minyak mentah per hari. Kenyataannya kan lebih besar konsumsinya. Nah, sekarang konsumsi yang kurang itu harus kita impor. Kalau kita impor dengan harga minyak internasional kan, ya, itu uang keluar, catat. Gitu. Kemudian yang 320 ribu barrel per hari, itu uang yang dikeluarkan berapa? Itu catat. Nah, dengan demikian kita sudah memperoleh suatu angka untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi. Iya kan? Nah, itu adalah harga pokok. Tapi pemerintah sekarang mengatakan, ya nggak pantas lah kalau itu nggak ngambil untung sama sekali pemerintahnya. Dari harga minyak internasional beli, satu sen pun nggak ambil untung, itu pemerintah itu kan nggak mungkin, kan. Maka pemerintah menentukan keuntungan yang mau diambil berapa, gitu. Dan keuntungan yang mau diambil pemerintah itu, per liternya harus mendapat persetujuan dari DPR. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.